بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan di pagi hari yang berbahagia ini pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala, masih pada kitab azan. Ya, masih pada kitab azan, dan bab yang ke-33 di dalam kitab azan ini, kata Imam Al-Bukhari menjelaskan bunyi babnya, babu ihtisabil athar, babu ihtisabi al athar, bab ihtisab mengharapkan pahala, ya. Imanan wahtisaban. Dalam puasa Ramadan Nabi SAW bersabda, man sama Ramadana imanan wahtisaban, mengharapkan pahala. Ihtasabal ajra artinya mengharapkan pahala. Jadi ihtisab mengharapkan pahala. Al-athar, al-athar adalah langkah-langkah, jejak, ya, athar, langkah-langkah, jejak, bekas. Nah, ini semua makna dari athar, pengaruh, langkah, jejak, ya, ini makna athar. Atau bisa jadi athar ini peninggalan dalam bahasa Arab. Namun dalam ungkapan Al-Imam Al-Bukhari di sini, maksud dari al-athar adalah langkah, langkah kaki atau jejak. Jadi ketika ada jejak pasti ada langkah kaki, ya. Pasti ada langkah kaki yang merupakan hasil dari perjalanan, ya. Maksud dari ihtisab di sini adalah mengharapkan pahala dari langkah-langkah kaki, ya. Langkah-langkah kaki itu langkah-langkah kaki ke rumah Allah, ya. Setiap langkah itu diharapkan pahala. Ini yang luar biasa, mengajarkan kita untuk selalu berharap pahala dari Allah dari sekecil apapun amalan kita. Karena pahala itu besar, pembalasan dari Allah enggak, ya, bukan sederhana, tidak kecil. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ya, lebih dari satu kali menjelaskan bahwa pemberian balasan itu minimalnya 10 kali lipat dari setiap amalan. Allah tidak menyebutkan amalan itu amalan yang besar-besar saja, amalan yang sekecil-kecilnya termasuk, ya. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha, satu kebaikan, hasanah ini umum, satu kebaikan akan diberikan 10 kali lipat apapun kebaikannya, ya. Nah, sampai di sini tentang langkah kaki. Jadi dalam perjalanan menuju masjid itu hitungannya bukan satu kali perjalanan, tetapi langkah-langkah kakinya itu yang akan dinilai. Dan itu dari, kalau kita tahu tentang ini, maka akan mungkin kita bermalas-malasan untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, karena bukan per satu kali perjalanan ke masjidnya hitungannya, tetapi per langkah yang dilakukan ketika menuju masjid. Ya. Itu yang akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihtisabul athar, ya, mengharap pahala dari langkah-langkah kaki. Ini yang ditekankan oleh Imam Bukhari. Dan kasusnya tentang ini, kasusnya terjadi di zaman Nabi. Ya, seperti yang akan ada di dalam hadis di bawah bab ini, nomor 655. Hadis nomor 655. Ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Haw, haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Hawshabi atau Hawshabin, qala haddathana Abdul Wahhabi, qala haddathana Humaydun an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Hadisnya hadis Anas ibn Malik. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, ya Bani Salima, ya Bani Salima, ala tahtasibuna atharakum. Sebenarnya hadis sampai di situ. Ala tahtasibuna atharakum titik. Kemudian ada tambahan uraian dari riwayat ini, waqala mujahidun. Waqala mujahidun ini ada dua di sini. Yang mengabarkan perkataan ini yaitu Imam Bukhari. Yang berkata dengan perkataan ini yaitu Mujahid ibn Jabur al-Mufassir, muridnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Waqala mujahidun fi qawlihi, pada firman Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa naktubu ma qaddamu, ini surat Yasin. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Qal, maksudnya Mujahid menafsirkan ayat ini, khutahum atharahum dalam ayat di atas, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Atharahum di sini ditafsirkan oleh Mujahid artinya adalah khutahum. Khutahum langkah. Ya, khutwatan itu langkah-langkah. Ini penegasan dari Imam Bukhari bahwa yang dimaksud dengan athar, ya, adalah langkah-langkah. Kembali kita ke sabda Nabi, ya Bani Salima. Ini dia, ya, huruf panggil, huruf memanggil, wahai. Bani Salima, Bani Salima adalah suku, kabilah yang tinggal di pinggir-pinggir kota Madinah, jauh dari kota Madinah. Kalau sekarang ini daerahnya itu di dekat masjid yang dinamakan dengan Qiblatain. Dekat masjid yang dinamakan dengan Qiblatain ini perkampungan Bani Salima. Ya, tidak jauh dari area Khandaq. Tidak jauh dari area Khandaq. Sekarang dinamakan dengan Hayyul Qiblatain. Ya, kampung Qiblatain. Jadi nisbatkan kepada masjid yang dinamakan dengan masjid tersebut. Ya. Kalau masjid Qiblatain ini dengan kampus UIM, Universitas Islam Madinah, itu tidak terlalu jauh. Ya. Kami ketika ada daurah intensif, yaitu daurah dari pagi sampai isya. Ya. Habis subuh, habis asar, habis maghrib, habis isya. Itu dari kampus itu jalan kaki saja ke masjid Qiblatain. Ya. Di sekarang dinamakan dengan Hayyul Qiblatain, dan dahulu dinamakan daerah perkampungan yang setelah Khandaq itu. Kalau Khandaq itu sekarang namanya arealnya sab'a masajid. Ya. Sab'a masajid, 7 masjid. Areal Khandaq itu sekarang sudah menjadi masjid yang besar. Kalau dulu masjid-masjid bukan masjid, dia bangunan kecil yang dibentuk masjid, ada kubahnya. Ini bukan perbuatan atau buatan kerajaan Arab Saudi. Ini peninggalan Turki Utsmani dahulu. Nah, kemudian orang nanti apalagi di masjid di atas tempat Masjid Fatah namanya, datang sana untuk sengaja sholat. Sholat di tempat tersebut, di para peziarah-peziarah, mereka sholat di setiap masjidnya. Makanya pemerintah Arab Saudi menggantinya dengan masjid, benar-benar masjid. Dibangun masjid besar yang sekarang dinamakan dengan Masjidil Khandaq. Bani Salima dalam hadis ini adalah kabilah, ya, suku yang tinggal di daerah tersebut. Dalam riwayat yang akan kita baca setelah ini, ceritanya mereka ini merasa kurang, ya, merasa tidak tahu nyaman kalau karena jauh tinggal dari Nabi SAW, dari masjid Nabi. Mereka jauh, dan sholat Jumat mereka harus ke sana, ya, karena pelaksanaan sholat Jumat di masjid Nabi. Nah, jadi mereka butuh waktu lama. Dan akhirnya ada rencana dari mereka ini untuk pindah ke Madinah. Untuk pindah ke Madinah dengan harapan lebih dekat dengan masjid, ya. Lalu kata Nabi mengingatkan mereka untuk tetap. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, diyarakum, ya, diyarakum tuktab atharakum. Ya Bani Salima, diyarakum tuktab atharakum. Wahai Bani Salima, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, di kampung kalian, dan langkah-langkah kalian dari kampung kalian ke masjid akan ditulis sebagai pahala, langkah-langkah, ya. Jadi mereka asalnya memang ingin berencana pindah ke dekat masjid Nabi. Lalu Nabi SAW mengatakan, tidak perlu kalian pindah, dan kalian akan mendapatkan kesempatan berpahala yang besar, yaitu langkah-langkah kaki kalian, ya. Langkah-langkah kaki kalian, ya, sekitar, ya, dari daerah tersebut ke masjid Nabi mungkin sekitar 4 kilo, ya, jalan kaki menuju masjid Nabi SAW, ya. Ya, jadi kata Nabi dalam riwayat sekarang ini, ya Bani Salima, wahai Bani Salima, ala tahtasibuna atharakum, kenapa tidak kalian mengharap pahala dari langkah-langkah kalian? Maksudnya tetap kalian tinggal di sana dan kalian ke masjid itu langkahnya berapa? Harapkan pahala. Jadi setiap kalian dapat setiap kalian berangkat ke masjid saya atau ke sini, kalian memperoleh pahala yang besar lebih dari orang yang dekat tempatnya dengan masjid Nabi. Inilah kesimpulan yang diambil oleh Imam Bukhari, yaitu mencoba melatih diri berharap pahala dari perjalanan menuju rumah Allah, ya, dengan setiap langkahnya, ya, setiap langkah kaki, karena ini yang diingatkan oleh Nabi kepada Bani Salima. Luar biasa, dan ini memang mungkin jarang kita menyadarinya, jarang kita melatih diri untuk selalu beramal itu berharap pahala, ya. Karena kalau tidak harap pahala, tidak ada guna amalan kita, ya. Kalau bukan karena pahala, apa kata artinya kita ngaji sekarang ini, ya. Kalau bukan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau hanya sekadar ngumpul-ngumpul, ya. Kalau tidak ada niat untuk berharap pahala, berharap keutamaan, mengharapkan keberkahan dari Allah, tidak ada nilainya, ya, amalan biasa. Tetapi bisa jadi dia menjadi amalan yang termulia ketika kita berharap pahala. Dan bahkan pengharapan pahala antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda kualitasnya, ya. Dari sekian banyak yang hadir di pengajian ini, kualitas mengharap pahalanya berbeda-beda. Walau semuanya insya Allah mengharapkan pahala, tapi kualitas berharap pahalanya satu sama lain berbeda, ya. Nilai ini yang perlu diperbaiki adalah pintunya, bukan orangnya. Iya. pintunya harus memperbaiki, orang tetap akan masuk keluar. Jadi ketika ada bunyi semua noleh ke sana. Saya pun hampir-hampir menoleh juga. Ini pintunya yang harus diperbaiki. Bukan nanti orangnya yang salah. Orang punya kebutuhan, dia masuk, kebutuhan keluar. Jadi pengurus masjid yang harus membenahi pintunya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ihtisabul ajar ini pelajaran penting bagi kita. Ya. Mencoba untuk berharap pahala dari sekecil-kecilnya ibadah kita. Ini langkah kaki. Memang tak sarang. Tidak pernah kita merasa ada langkah kaki saja memberikan pahala besar. Bayangkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, dalam banyak, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada itu semuanya, tentang keutamaan melangkah ke masjid. Langkah ke kita ke masjid. Ya, ketika kita berwudu di rumah, ya, saya ada, sering dapat ini. Sekarang ini ada jeda di Hidayah itu yang isinya ini, yaitu berwudu di rumah. Berwudu di rumah, kemudian keluar menuju masjid dan tidak ada niat kecuali untuk sholat, maka langkah kakinya itu akan mengangkat satu derajat. Menghapus satu dosa dan dituliskan satu kebaikan, tiga per satu langkahnya, ya, diangkat satu derajat, dituliskan satu kebaikan dan dihapus satu keburukan dari satu langkah. Dua langkah tambahkan satu kali lipat lagi, tiga langkah ketiga kali lipatnya, empat langkah, 50 langkah, angkalikanlah. Begitu besar kesempatan kita untuk mengumpul pahala, tetapi tentu pada ihtisabnya ini, ya, melatih diri agar kita berihtisab. Ya. Saya langsung saja karena spontan saja melihat ada kota impak berjalan, nah ini juga berpengaruh. Ya. Ya. Ihtisabnya, mungkin yang masuk ke dalam kota impak itu kan berbeda warnanya, berbeda-beda nominalnya, nah, tetapi tentu pahalanya yang dari Allah yang Maha Pemurah luar biasa. Ya. Nah, makanya para ulama dahulu mengatakan, ini juga tidak menganjurkan meminimalkan infak, ya. Kata para ulama dahulu, dinarun atau dirhamun yaghlibu alfa dinari. Ya, dirhamun yaghlibu alfa dinari. Satu dirham bisa jadi mengalahkan 1,000 dinar. Nah, itu pada ihtisabnya tadi. Pada poin ihtisab yang diambil oleh Imam Bukhari. Makanya dalam puasa Ramadan pun Nabi SAW ingatkan, imanan wahtisaban man qama lailatul qadri, imanan wahtisaban man qama Ramadan. Nah, tiga terkait dengan Ramadan saja, tiga ungkapan Nabi SAW keseluruhannya sahih. Ya. Yang pertama, soma man shoma ramadhana imanan wahtisaban, kemudian qama, menghidupkan malam Ramadan dengan salat, ya, imanan wahtisaban, kemudian terkait secara khusus dengan salat, dengan malam al-qadar, Nabi mengatakan man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, untuk semua amal ibadah tersebut. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. احتساب إيمان memang kita yakin Allah berikan pahala, kita yakin ini perintah Allah, kita yakin ini syariat Allah, tetapi ihtisabnya belum terlalu terbiasa kita dalam beramal. Dan ini memang proses, dan itu yang ikhlas niat yang dilatih oleh para ulama dahulu. Ya. Ikhlas niat yang mereka berupaya mati-matian meluruskan, melatihnya. Nah, ini yang terkait dengan ihtisab al-athar. Ya. Jadi insyaallah bisa jadi ihtisab ini menjadikan orang yang tidak beramal, orang yang tidak beramal bisa mendapatkan pahala amal. Ya. Ihtisab ini orang yang sama sekali tidak beramal tapi dia mendapatkan pahala amal. Ya. Seperti orang yang terbiasa ketika dia sehat, ketika dia mukim, melaksanakan sholat-sholat rawatib, terbiasa ketika dia sehat dan mukim berpuasa di hari dengan puasa-puasa sunnah, kemudian ketika safar dia tidak mengerjakannya. Dia tidak mengerjakan karena tidak ada tuntunan melakukan ibadah yang sunnah terkait dengan sholat rawatib, rawatib dan puasa sunnah ketika safar. Yang fardu saja untuk ketika safar ini dianjurkan oleh Allah untuk kita, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan untuk tidak berpuasa wajib ketika safar. Ya. Mana mungkin kita melakukan puasa sunnah? Ya. Bagi untuk puasa wajib saja diberikan keringanan oleh Allah untuk tidak berpuasa, maka tentu tidak akan mungkin kita puasa sunnah. Jadi orang yang terbiasa puasa sunnah ketika dia mukim, ketika dia sehat, nah, nanti ketika dia sakit atau dia dalam keadaan safar tentu tidak melakukan amalan tersebut, tetapi tetap saja dia dapat pahala. Ya. Dari kebiasaan tersebut yang dia ketika tidak ada halangan itu dia benar-benar ihtisab. Jadi kembali kepada ihtisabnya. Maka ini sangat penting, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk kita latih ihtisabul ajr, bahwa kita akan berhadapan dengan Allah, ini amalan nanti akan saya dapatkan ketika saya butuh ini, ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pahala dari salat kita, pahala dari puasa kita, pahala dari sedekah kita, pahala dari bacaan Al-Qur'an kita, pahala dari menghadiri majelis taklim, pahala dari setiap ilmu yang saya ketahui dan saya amalkan, pahala dari berbakti kepada orang tua, pahala ketika saya tundukkan pandangan saya karena saya tahu ini adalah yang dilarang oleh Allah, pahala ketika saya berpaling ketika mendengar ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah sehingga saya tidak mendengarnya, pahala ketika saya membersihkan hati saya dari kebencian, dari kedengkian, dari hasad kepada siapapun kaum muslimin, ya. Terus ya. Pahala dari bertawakal kepada Allah. Jadi ihtisabul ajar ini proses yang harus terus, ya. Makanya Sufyan Thawri mengatakan, ma'alajtu nafsi ashadda alayya min niyyati atau min al-ikhlas. Tidaklah saya berusaha dengan sungguh-sungguh dalam meluruskan sesuatu, menjaga sesuatu lebih dari beratnya saya berjuang meluruskan niat. Proses untuk ihtisabul ajr. Terkadang ketika kita dizalimi oleh orang, disakiti oleh orang, atau kita teraniaya, nah, ihtisabul ajarnya luar biasa. Apalagi di saat kita mampu untuk membalas, apalagi di jalan-jalan. Saya beberapa hari lalu melihat sesuatu yang saya sempat tertegun, ya. Dan lama berpikir ketika, karena dalam mempergunakan kendaraan ini, ya, karena jalan yang ada itu bukan milik pribadi, semua menggunakan, pengguna jalan banyak, ada yang berjalan kaki, ada beroda dua, ada beroda empat, ya, dengan jenis-jenis berbeda, kualitas berbeda, harga berbeda, ya. Bisa jadi ketika seseorang terpaksa untuk, dia tidak sengaja untuk membuat orang lain terkejut, ya. Ketika dia menghindar, misalnya dia berjalan berhadapan dengan motor misalnya, nah, kemudian karena menghindar dari orang lain dia harus memutarkan setirnya. Ini bukan saya, ya, saya melihat, ya, memutarkan setirnya sehingga hampir mengenai orang yang melawannya. Tiba-tiba ini berhenti dan melihat supirnya, ya. Berhenti lama kayak menantang, nah, ini tentu perlu prosesnya untuk siap menerima, ya. Alhamdulillah kita 2 Ramadan yang lalu, ya, telah menyelesaikan membaca di subuh Ramadan kitab Syekh Abdul Razak bin Al-Muhsin Al-Abbad, dan ketika itu saya meminta izin untuk menerjemahkan. 2 tahun sampai sekarang belum diterjemahkan. Dia sudah mengizinkan tapi saya belum melakukannya. Al-asbabul mu'inah ala sabri ala adzal khalqi. Sebab-sebab atau faktor-faktor yang membantu kita untuk sabar terhadap gangguan makhluk. Manusia siapapun juga siap menerima, walaupun yang salah itu mereka, untuk siap menerima dan sabar walaupun kita yang mengganti kerusakan. Nah, ini berat memang. Apalagi dalam kondisi yang bersalah itu orang yang di bawah kita, orang yang benar-benar salah. Ya. Tetapi dia tidak ugal-ugalan, tentu tidak ada pemberian efek jera. Ya. Kalau yang ugal-ugalan dan ini ada konsep yang lain yaitu memberikan efek jera. Tapi kalau sama sekali tidak, apalagi ketika dia mengatakan, oh saya tidak sengaja, tetap kita ingin membalas. Ini sudah yang ketika kita sudah tidak dapat pahala karena kita sudah membalas, apalagi balasannya dengan 100 kata semuanya kotor, semuanya mengeluarkan nama-nama hewan, ya, mengucapkan kata-kata kasar, habislah kita sudah tidak berpahala, justru kita yang berdosa. Berlatih untuk menerima, ini yang ihtisabul ajar. Makanya karena sangat penting ini, beliau memberikan menguraikan dalam kitabnya tersebut, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Sebab-sebab atau faktor-faktor yang membuat kita bisa menerima. Gosok dada, kata orang Arab, rayyih nafsak. Rayyih nafsak, yaitu lapangkan dadamu. Nah, ini masalah ihtisab al-ajar yang catatannya yang harus kita bawa, yaitu perlu proses dan terus berlatih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apalagi kalau kita dengar cerita-cerita tentang kita dari si fulan, si fulan, si fulan, mungkin tambah sengaja orang tersebut menceritakan, ah, si fulan itu pernah mengatakan kamu begini-begini. Ah, dah berat ini untuk menerimanya. Mungkin bisa di awal pertama hati kita sedikit tergores, tetapi untuk mengobati goresan itu yang perlu ihtisabul ajar. Ihtisabul ajar bisa jadi kita doakan. Ya. Dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala suatu ketika didatangi oleh muridnya. Biasanya kalau murid ini kan pro kepada gurunya. Kalau gurunya yang diceritakan orang lain, maka dia naik pitam. Nah, ini menjadi pertengkaran di antara murid. Permusuhan di antara murid. Ya. Padahal gurunya tidak pernah mengajarkan musuh-musuhan. Tapi karena mereka pro-proan, ya, dari antara guru-guru tahsin, ini muridnya saling tengkar-bertengkar. Saling bangga-membanggakan. Pengajian pun juga saling bangga-bangga. Oh itu kajian Ustaz fulan, fulan, fulan. Akhirnya saling punya kubu-kubu masing-masing. Ini biasa terjadi dan ini kena proses ihtisab ajarnya kurang. Ya, asal muslimin. Al-Hasan al-Basri didatangi oleh muridnya. Muridnya marah, muridnya benar-benar ya, naik pitam mendengar gurunya dicerita-cerita burukkan oleh orang di masjid. Hasan Basri itu begini, begini, begini, begini. Akhirnya dia datangi gurunya. Berharap gurunya naik pitam pula. Dia berat seperti itu. Ketika mendengar laporan muridnya, justru Hasan al-Basri marah ke muridnya. Dia mengatakan, apakah syaitan tidak mendapatkan orang lain selain dari kamu untuk menceritakan, ya, untuk menjadi tentaranya? Apakah syaitan tidak mendapatkan orang lain selain dari kamu untuk menjadi tentaranya? Kan tentara syaitan itu. Ya. Kemudian, ya, muridnya sudah mulai habis, tidak ada rasa apa-apa lagi, karena sudah diingatkan oleh gurunya. Maka Imam Al-Hasan al-Basri masuk ke rumahnya, diambilnya sekeranjang buah-buahan, ya, langsung dibawanya ke masjid. Tiba di masjid, didatanginya orang yang diceritakan tadi, kemudian dia katakan, ini saya berikan hadiah atas kebaikan yang engkau berikan kepada saya. La ilaha illallah. Ya. Kalau kita sadar, memang tidak perlu kita marah. Ini hadiah saya berikan atas kebaikan yang kau berikan. Orang jadi terpana. Kebaikan apa? Yang jelas baru saya ceritakan buruk. Ternyata memang cerita buruk itu hadiah, ya, pemberian pahala yang dilakukan oleh yang menceritakan menggibah tadi kepada orang yang digibahi. Ini ya potret dari kehidupan orang-orang yang bersih hatinya, orang yang selalu memperbaiki jiwa dan hatinya dengan ihtisabul ajar. Jadi dalam masalah hubungan bab kita dengan sholat jelas, ini masalahnya langkah-langkah ke masjid, langkah-langkah ke masjid, dan masjidnya masjid apa juga lah, masjid apapun juga. Di sini tentu masjid Nabi, ya. Dan masjid manapun kalau kita datang ke masjid tersebut untuk melaksanakan sholat, maka tetap kaidahnya hadis Nabi ini, Bani Salimah, ala tahtasibuna atharakum. Bani Salimah, ala tahtasibuna atharakum. Ini menjadi kaidah. Ya. Wahai Bani Salimah, kenapa kalian tidak berharap pahala dari langkah-langkah kalian yang akan memberikan pahala besar untuk kalian? Inilah pembicaraan kita terhadap hadis yang ke-655 terkait ihtisabu al-athar. Hadis yang kedua, ini yang saya maksud tadi, yaitu ketika Bani Salimah berkeinginan untuk pindah. Hadis kedua 656, ya, dengan Imam Bukhari mengatakan waqala ibn Abi Maryam qala akhbarana Yahya ibn Ayyub qala hadathana Humaid, ya, qala hadathani Anas radhiyallahu ta'ala an anna Bani Salimah aradu an yatahawwalu an manazilihim. Ini yang saya sebutkan tadi, bahwa Bani Salimah berkeinginan untuk pindah dari rumah mereka, berkumpul dengan Nabi, bertetanggaan dengan masjid Nabi, ya. Fayanzilu qariban minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka bisa tinggal dekat dengan Nabi. Ya. Qal, kata Anas, fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yu'ru al-Madinah. Dan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai mereka, ya, ay yu'ru al-Madinata. Di sini yu'aru meninggalkan, meninggalkan, meninggalkan kampung mereka, meninggalkan rumah-rumah mereka, atau mengosongkannya sehingga mereka jadi rumah mereka jadi rumah tinggal, dan mereka tinggal di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menyukai itu. Nabi tidak menyukai hal tersebut, apalagi kalau mereka di sana punya usaha, misalnya punya kebun. Ya. Bisa jadi tinggal dan mereka tetap menetap di dekat Nabi SAW. Faqal, maka Nabi mengatakan ala tahtasibuna atharakum. Persis dengan riwayat yang pertama. Kenapa kalian tidak mengharapkan pahala dari langkah-langkah kalian? Kemudian ditambahkan oleh Imam Bukhari perkataan Mujahid tadi. Qala Mujahidun. Mujahid Ibn Jabur, ya, rahimahullahu ta'ala, dari generasi tabi'in, murid dari para sahabat Nabi SAW, terutama Abdullah ibn Abbas, dia mufassir tersohor, dia yang mengatakan saya telah membacakan Al-Quran kepada Abdullah ibn Abbas 30 kali, maksudnya membacakan dengan tafsirnya, setiap ayat saya tanyakan kepadanya tafsirnya, baca alhamdulillah rabbil alamin, apa tafsirnya, dijelaskan oleh Ibn Abbas, terus berlanjut sampai selesai surah Al-Fatihah, masuk surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 286 selesai, per ayat per ayat ditanyakan tafsirnya, selesai satu kali khataman, kemudian diulang dari awal lagi, selesai pula dari awal lagi, selesai pula, dan itu 30 kali. Bukan sekedar membaca, tetapi menanyakan tafsirnya per ayat, per ayat. Nah, sehingga dia menjadi ulama tafsir yang terkenal, yang pakar di zaman tabi'in. Mujahid mengatakan khutahum, ya, khutahum langkah-langkah, atharuhum langkah-langkah itu adalah athar. Ya. Athar yang ada dalam hadis Nabi itu atharakum artinya khutah, yaitu langkah-langkah. Karena tadi saya sampaikan bahwa athar ini banyak maknanya. Ada peninggalan, ya. Ada bekas. Ya. Artinya athar itu ada bekas, bekas pengaruh. Bisa athar. Peninggalan seperti peninggalan sejarah, namanya athar tarikhiyah. Ya. Makanya yang dimaksud dalam hadis ini adalah khutah, langkah kaki. Kata Abu Mujahid, yaitu ayyum syafil ardi biarjulihim, yaitu ketika mereka berjalan di muka bumi dengan kaki. Ya, ini tafsir atau penjelasan dari Mujahid. Ya, penjelasan dari Mujahid. Mungkin kita bertanya-tanya, kalau seandainya sampai ke masjid itu kita menggunakan sarana yang lain seperti kendaraan roda 4, roda 2, ya, apakah tetap, ya, apakah tetap dihitung langkah-langkah? Bisa jadi, karena walaupun mungkin nilainya tidak sama dengan melangkah. Nilainya tidak sama dengan melangkah dari 200 meter, 300 meter rumah dari masjid, atau 700 meter rumah dari masjid. Antara kita berjalan ke masjid dengan langkah-langkah kaki seperti pendapat Mujahid ini, atau dengan kita menggunakan kendaraan roda 2, tentu kesulitan dan kesusahannya beda, maka nilai pahalanya pun berbeda, tetapi tetap. Bagaimana cara hitungan langkahnya? Ya, itu kan hitungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita. Bisa jadi dari langkah kaki kita itu terhitung berapa langkah ke masjid yang akan ditempuh dengan roda 2. Maka nilai per langkahnya akan ditulis, walaupun tidak seperti melangkah langsung dengan kedua kaki. Ya. Ini yang mungkin kita ingin berikan kita berikan ulasan tentang ungkapan dari Mujahid tadi. Karena Mujahid mengatakan itu adalah ayyum syafil ardi bi arjulihim. Itu yang athar. Yang athar yang dijanjikan itu adalah ketika berjalan dengan kaki menuju masjid. Ya, ini yang paling utama. Dan kita katakan berdasarkan penjelasan para ulama juga, bahwa dengan menggunakan sarana atau kendaraan, kesempatan untuk memperoleh pahala langkah ini tetap ada, walaupun nilainya berbeda dengan langsung melangkah. Lalu bagaimana hitungan putaran roda dengan langkah? Ya, bukan putaran rodanya ini, tapi ukuran jarak berapa langkah kira-kira kalau dia melangkah dengan kaki. Dan diberilah pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaannya berjalan, karena tidak terlalu sulit dengan menggunakan kendaraan, maka nilai per langkah yang seharusnya dilakukan itu diberikan sesuai dengan yang berhak didapatkannya, karena Allah Maha Adil. Ya, Allah Maha Adil. Ya. Kalau dahulu orang kendaraannya ke masjid, itu dia, unta, keledai, ya, bisa jadi hitungan langkahnya langkah kaki dia, bukan langkah kaki keledainya. Ya, karena memang kalau langkah kaki keledai berapa itu? Atau langkah kaki unta berapa? Tapi yang dimaksud adalah langkah kaki dia, walaupun dia pakai keledai atau orang pakai unta. Dan ada memang di zaman Nabi para sahabat datang ke masjid pakai kendaraan. Kalau tidak akan muncul hadis, ya, ketika ada sahabat bertanya, Rasulullah, saya datang ke masjid, saya bawa kendaraan, apakah kendaraan saya ini saya ikat atau saya biarkan kemudian saya bertawakal? Saya ikat dulu kemudian saya tawakal, atau saya biarkan dan saya bertawakal? Kata Nabi SAW, iqilha watawakal. Ikat dia, ya, beri kunci ganda. Itu kunci ganda, yang iqilha itu kunci ganda. Ya, baru kita bertawakal. Tapi kalau kita, apalagi kalau letakkan kunci di situ, tawakal saja kan masjid. Ya. Yang sedang pakai kunci ganda saja diangkat orang masuk truk. Masuk terus, apalagi yang dibiarkan gitu saja. Jadi tawakalnya fi'lul asbab. Yang kita ambil dari cerita tadi adalah di antara para sahabat juga pakai kendaraan ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala, walaupun kendaraan sesuai dengan zaman. Dan langkah-langkah yang terhitung bukan langkah kaki keledainya, bukan langkah-langkah kaki untanya, tetapi langkah kaki dia. Kalau seandainya dia berjalan berapa langkah dia akan ke masjid, itu terhitung pahala. Tetapi tentu nilai per langkah yang dilakukan dengan kendaraan tersebut tidak seperti ketika dia langsung melangkahkannya. Seperti yang ditegaskan oleh Imam Mujahid di sini, yaitu langkah kaki ketika diletakkan di tanah dalam perjalanan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu dua hadis yang ada di bawah bab ihtisab al-athar, dan ini kembali kita tekankan sudah saatnya kita berusaha mulai start proses menghadirkan hati, menghadirkan niat dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Bisa jadi kita berpahala dari amalan mubah dengan ihtisab, dengan amal mubah makan bisa jadi bisa berpahala, bahkan berhubungan suami istri bisa jadi berpahala. Ya, kata Nabi SAW, wa fi buti ahadikum sadaqah, wa fi buti ahadikum sadaqah. Perbuatan tersebut semua orang lakukan, ya, semua orang melakukannya karena kebutuhan biologisnya. Tetapi berbeda antara orang yang ihtisab dengan orang yang tidak ihtisab. Selesai dia dapat apa-apa dari melakukan perbuatan tersebut yang memang kebutuhan biologisnya, dan dia melakukan dengan pasangan yang sah. Yang satu dapat pahala besar ketika dia terjaga dari dosa karena ada pelampiasannya, kedua pasangan merasakan begitu. Dengan yang satu lagi sama, tetapi tidak ada ihtisab. Maka Nabi SAW sengaja memberikan itu percontohan. Para sahabat heran, oh, kok dapat pahala SAW? Ayati ahaduna syahwatahu yakunu lahu fihi ajar. Seorang melampiaskan syahwatnya dapat pahala SAW. Heran para sahabat. Ya. Kata Nabi SAW, ini yang dalil kias. Kata Nabi SAW, kalau dia melakukan itu tetapi bukan dengan pasangan yang sah, dosa atau tidak? Dosa. Perbuatannya sama, amalannya sama, hasilnya sama. Yang satu dengan istrinya, pasangannya, yang satu dengan wanita yang bukan, yang tidak halal dia lakukan itu. Pekerjaannya sama, yang satu dosa, yang satu pahala. Kalau seandainya dia berdosa di perbuatan haram tersebut, maka pemahaman baliknya, ketika dia melakukan itu kepada pasangan yang sah, dia berpahala. Tetapi tentu dengan ihtisabul ajar. Ya, saya menghimbau diri saya pribadi dan kita semua untuk mulai. Ya, dari sekecil apapun kita mulai berlatih amalan ihtisab. Ya, amalan ihtisab. Agar kita merasakan indahnya saat-saat kita beribadah. Kita lanjut bab yang ke-34. Kata Imam Bukhari, babu fadlil insya'i fil jama'ah. Bab keutamaan salat isya berjama'ah. Telah berlalu juga bab keutamaan salat subuh berjama'ah. Dan kedua solat ini adalah solat yang sangat berat, apalagi bagi orang-orang yang sangat berat bagi orang-orang yang lemah iman, apalagi bagi orang-orang yang munafik. Di zaman Nabi SAW, solat yang paling berat mereka lakukan adalah dua solat ini, solatul fajri wa solatul isya. Alasannya karena mereka memang ingin menampakkan mereka muslim, maka mereka datang ke masjid. Nah, ketika dua solat ini dilakukan di waktu gelap, orang solat subuh tidak ada tahu menahu ini siapa nih, tidak tahu, yang di sampingnya tidak tahu. Solat isya pun demikian, ya, gelap, maka mereka tidak punya alasan untuk pergi ke masjid, karena tujuannya tidak ada. Karena orang yang berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala di saat subuh dan isya itu tidak saling nampak karena gelap dan tidak ada lampu. Tidak ada lampu. Sehingga mereka orang-orang munafikin tidak punya alasan, tidak punya tujuan untuk datang ke masjid, sehingga mereka tidak merasa untuk tidak ada semangat untuk pergi ke masjid. Ya, ini salat yang paling berat mereka lakukan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikhususkan oleh Imam Bukhari dua salat ini karena memang dua salat ini salat berjamaah yang paling utama di waktu yang berat orang-orang melakukannya. Makanya kita coba lihat masjid di waktu subuh berbeda dengan masjid di waktu maghrib. Masjid di waktu subuh berjamaah salat berbeda dengan masjid di waktu maghrib. Di waktu isya pun yang asalnya di waktu maghrib ada dua sab, ada tiga sab, di waktu isyanya berkurang jadi dua sab. Ini menunjukkan bahwasanya dua salat ini salat yang harus dijaga berjamaah. Harus dijaga berjamaah. Maka ditekankan oleh Imam Bukhari dengan bab ini, bab fadlil isya'i fil jamaah. Kita baca hadisnya 657. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Umar bin Hafs qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-A'mash qala haddatsani Abu Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. Tidak ada salat yang paling berat bagi orang-orang munafikin melebihi salat subuh dan salat isya, seperti yang tadi kita jelaskan alasannya. Walau ya'lamuna ma fihima, kalau seandainya mereka tahu apa yang terdapat pada dua solat tersebut dari pahala, dari kemuliaan, dari keutamaan, la atauhuma, niscaya mereka akan mendatangi dua solat tersebut, walau habuan, walau dengan merangkak. Ya. Kalau mereka tahu bahwa dua solat ini bila mana dilakukan berjamaah di rumah Allah, keutamaan dan kemuliaannya, pahalanya besar, maka mereka tidak akan mungkin luput dari melakukannya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka kalau tidak mampu dengan berjalan dan hanya mampu dengan merangkak, mereka pasti mengejarnya. Ini isyarat dari Nabi bahwa melakukan dua salat itu berjamaah di rumah Allah keutamaannya besar, kemuliaannya besar, pahalanya besar. Ya, berdasarkan itu. Ya. Dengan mengatakan kalau mereka tidak mampu menujunya kecuali dengan merangkak, berarti merangkak. Bayangkan ada orang merangkak ke masjid? Ada. Kok tidak ada pula? Tidak pernah dapat cerita orang yang cacat. Ya, di Yaman kalau tidak salah saya, dia tidak punya kaki ya. Dia tidak punya kaki dengan tangan dia. Dia lumpuh, lumpuh bukan tidak punya kaki, lumpuh dia. Lumpuh tetapi tetap menjaga salat lima waktu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sempat tersebar ini beberapa waktu yang lalu, dan ini kisah nyata, benar. Kisah nyata orang yang seperti ini dengan tangan dia kalau dalam istilahnya ngesotnya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah luput satu salat pun ya, setiap harinya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan jarak rumahnya dengan masjid jauh. Tetapi ini kekuatan yang luar biasa diberikan oleh Allah, kecintaan kepada salat berjamaah, dan karena dia tahu bahwa Allah telah menyimpan kemuliaan yang besar di salat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengejarnya. Bahkan dia punya halaqah tahsin tahfiz di masjid tersebut. Habis maghrib dia menghafal Al-Qur'an dengan suara yang tidak terlalu jelas, dia berupaya untuk menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Dan Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahumallahu taala pernah bercerita, dia datang ke salah satu kampung di sana, dan dia ada kajian di masjid tersebut. kemudian ketika hendak masuk masjid, dia menemukan ada seutas tali yang terikat di pintu masjid, ya, dan tali itu terus panjang, dan tali itu tidak tinggi, ya, dia tali itu di bawah tapi terikat dengan pintu masjid. Dilihat, dikejarnya ternyata ujungnya itu di salah satu rumah yang jauh dari masjid tersebut. Ya. Ketika ditanya kepada pengurus masjid, yang mengatakan ini tali digunakan oleh seorang bapak-bapak tua yang buta. Ya, yang buta. Ketika datang waktu sholat, maka tali itu ditegangkannya, kemudian diikatkan di pintu rumahnya. Nah, kemudian dengan tali itu dia menuju masjid. Memegang tali itu menuju masjid. Subhanallah, ini luar biasa inspirasi bagi kita. Ya, dan apa yang dijelaskan Nabi SAW, "Law ya'lamuna anna ma fihima, law ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan." Ini harus kita letakkan di pintu rumah kita. Ya, di rumah kita tulis "Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan." Kalaulah mereka orang-orang yang malas ke masjid di waktu salat Isya dan subuh itu tahu apa yang terdapat dalam melaksanakan salat berjamaah di Isya dan subuh itu dari kemuliaan, maka mereka mengejarnya walau dengan merangkak karena tidak bisa berjalan. Ya. Mereka akan kejar. Ini luar biasa isyarat bahwa mulianya, agungnya melaksanakan salat berjamaah di rumah Allah terkhusus untuk dua salat ini, subuh dan Isya. Laqad hamamtu, ini telah kita pelajari, ya. Laqad hamamtu an amura al-muadzina fayuqima. Sungguh saya telah berkeinginan untuk menyuruh muadzin untuk mengumandangkan iqamah. Setelah azan, ya, mengumandangkan iqamah berarti salat ditegakkan. Tsumma amura rajulan ya'ummun nas. Kemudian saya wakilkan, saya perintahkan seseorang untuk jadi imam. Bukan beliau. Bukan nabi, tapi ia wakilkan orang lain untuk jadi imam. Tsumma akhudha syu'lan min narin, kemudian saya mengambil, ya, syu'lan itu kalau api itu kecilnya apa? Bukan. Kalau api pelita, api obor itu mengambil satu, kalau satu potong api kan enggak tepatnya. Oleh sini apa artinya syu'lan itu? Kemudian aku menyalakan api. Akhadha syu'lan. Bentuknya seperti obor. Diambilnya, dibakarnya ujung obor tersebut. Itu yang dibawanya. Fa'uharriqa ala man la yakhruju ila salati ba'du. Maka saya akan bakar rumah-rumah atas fa'uharriq ala man. Ya, saya bakar rumah, bukan orangnya yang dibakar, ya. Rumah-rumah orang yang masih belum keluar untuk sholat, ya. La yakhruj ila sholati ba'du, maksudnya masih berkeinginan untuk tidak sholat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini telah kita pelajari tentang hukum sholat berjamaah, keutamaan sholat berjamaah, dan yang terkait dengan bab kita adalah sholat Isya berjamaah. Ya, ini keutamaannya besar, dan Nabi SAW secara umum juga mengancam orang yang tidak sholat berjamaah, tetapi untuk sholat Isya ini, kalau seandainya orang yang tidak mau berjamaah itu tahu, ya, keutamaannya, maka mereka akan mengejarnya walau hanya walau dengan merangka, ya, walau habuan. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini permasalahan yang sudah berkali-kali kita sebutkan tentang keutamaan sholat Isya dan sholat subuh. Maka kita langsung pindah ke bab berikutnya, yang ke-35. Ini hadisnya cuma satu. Ya, bab, kata Imam Bukhari, bab itsnani fama fauqahuma jamaah. Jadi hukum salat berjamaah itu minimalnya berapa orang? Dua. Ini penjelasannya. Ya. Bab dua orang atau lebih sudah membentuk jamaah. Dua orang yang salat atau lebih itu sudah merupakan satu jamaah. Dua orang atau lebih terhitung jamaah. Hadisnya hadis 658. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musaddad qala haddatsana Yazid bin Zurai qala haddatsana Khalid al-Hadza an Abi Qilabah. Saya ketika membaca Khalid al-Hadza di sini, Teringat seringkali kita dengarkan guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika sampai kepada Khalil Al-Ahda ini ketika membaca sanad-sanad dalam kitab kitab hadis yang kita pelajari bersamanya dengan mereka, dengan beliau ya hafizahullahu taala, dia mengatakan laqab gelar-gelar para ulama hadis itu biasanya diambil dari profesinya. Seperti kalau dia tukang kayu, an-najjar. Kalau dia tukang besi, al-haddad. Yani gelar-gelar dari profesi. Lain halnya dengan Khalid al-Hadza ini. Al-Hadza itu diambil dari hidha, yaitu sepatu, alas kaki. Kalau umumnya berarti dia adalah tukang tukang sepatu, ternyata bukan. Makanya dia seringkali setiap sampai dia mengingatkan ini. Jangan sampai kita berpatokan dengan kaidah tadi. Khalid ini digelari dengan Al-Hadza bukan karena dia berprofesi menjual sepatu atau tukang sepatu, tapi karena dia berhubungan dekat dengan tukang sepatu. Itu penyebabnya. Berhubungan dekat, akrab dengan tukang sepatu. Ya, ini faedah yang beliau seringkali sampaikan bahwa Hadza ini bukan karena dia berprofesi jual sepatu atau tukang sepatu, tapi karena dia erat berkawan dengan tukang sepatu. Ya, bukan karena dia tukangnya, tapi dia berkawan dengan mereka. Maka digelarkan atau digelari dengan Al-Hadza. An Abi Qilabah, Abi Qilabah ini juga saya teringat seseorang yang bernama Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, meninggal tahun 104 Hijriah dalam keadaan buntung kedua kaki dan kedua tangannya. Dan dia ulama hadis, dan di sini dari generasi tabi'in, murid dari sahabat Nabi. Ya. Beliau meninggal tahun 104. Ya. Dan ini perumpamaan yang luar biasa dari rasa syukur kepada Allah. Diceritakan oleh Ibnu Hibban, beliau ini dalam kitabnya dimuat oleh Ibnu Hibban, beliau ini dalam kitab biografi ulama'nya yang ditulis oleh Ibnu Hibban dengan nama Ats-Tsiqat. Ada Ibnu Hibban punya kitab, ya, mengumpulkan perawi-perawi yang thiqah. Salah satu dari mereka beliau ini, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Abu Qilabah. Dan di situ dia bercerita bagaimana meninggal dunianya beliau. Memang sepakat para penulis biografi beliau, teman-teman Ibnu Hajar, yang sebelum-sebelumnya menjelaskan, Ibnu Hajar yang menjelaskan juga bahwa beliau meninggal ketika meninggal dunia buntung kedua kaki dan tangannya. Ya. Ini itu jelas, tapi cerita meninggalnya itu Ibnu Hibban menyampaikan detail. Ya. Ada seorang tentara yang menjaga perbatasan negeri kaum muslimin di suatu malam sedang meronda, tiba-tiba dia melihat ada tenda. Ya. Ya, ada tenda lusuh, terdengar suara di dalamnya. Suara berdoa memohon kepada Allah agar selalu diberikan istiqamah, tetap bersyukur kepada Allah. Auzi'ni an ashkura. Ya Allah, berikan saya kekuatan untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Muda ini orang awam kan, tentara. Heran dia, ini nikmat apa yang mesti disyukuri? Ya, sudahlah di dalam tenda dan tendanya sudah koyak-koyak pula. Dan ketika dia melihat ke dalamnya karena penasaran, ternyata lebih mengherankan lagi. Syukur apa yang diminta ketika orang yang meminta syukur itu tidak punya tangan, tidak punya kaki. Ya. Nah, ini yang beliau ini, Abu Qilabah Al-Jarmi, Abdullah bin Zaid. Dan gurunya Malik bin Huwairith, ya, remaja sahabat yang pernah mengikuti pesantren kilat Nabi selama berapa hari? 20 hari dengan teman-temannya, pemuda-pemuda sahabat. Nanti dia setelah ikut pesantren kilat 20 hari sudah nampak rindu kepada keluarganya. Ya. Nabi SAW tidak suka ini ketika seseorang lama-lama berpisah dengan keluarga. Maka dicanya keluarga, tanya keluarga, nampak tanda-tanda rindu, kata Nabi SAW, pulanglah. Ya, pulanglah. Nah, kemudian dia berpesan. Di antara pesannya ini yang ada dalam hadis, anin Nabi SAW qala idza hadaratis salah, apabila nanti datang waktu salat, ya, fa adzinna, ini sudah kita pelajari tentang azan ya, maka berdua kalian kumandangkan azan. Terjadi perbedaan pendapat. Ya, apakah berdua ini kedua-duanya saling sama-sama mengumandangkan azan, atau keduanya ya, terbuka kesempatan untuk mengumandangkan azan. Karena azan itu tidak ada kriteria tertentu, ya, tidak ada persyaratannya. Ya, maka mereka berdua boleh azan. Ya, tidak perlu dipilih sebagai muadzin saya saja anda. Pokoknya kedua kalian bisa saja berganti-gantian mengumandangkan azan. Wa aqima, begitu juga iqamah. Kemudian summa liya ummukuma liya ummakuma akbarukuma. Nanti yang akan jadi imam di antara kalian berdua adalah yang paling tua. Ya. Ini tidaklah bertentangan dengan orang yang menjadi imam itu yang paling menguasai Al-Qur'an, karena mereka berdua ini Nabi tahu sudah menguasai, sama-sama menguasai Al-Qur'an. Ya, sama-sama menguasai hadis karena mereka murid Nabi. Nah, makanya Nabi SAW berikan standar yang lain, yaitu tentang usia. Kalau dalam Al-Quran sama, dalam ilmu sunnah sama, maka siapa yang paling tua dari mereka yang utama jadi imam. Ini yang diingatkan oleh Nabi SAW. Dan disinilah Imam Bukhari mengambil kesimpulan bahwa minimalnya salat berjamaah itu satu orang. Ya, dua orang, karena mereka berdua. Ya, mereka berdua. Adzinna, azanlah kalian berdua, iqamalah kalian berdua. Ya, berarti mereka sah untuk melaksanakan jamaah dan sudah terhitung pahala berjamaah, yaitu 25 sampai 27 kali lipat dari sholat sendirian. Dan ini juga mengajarkan kita faedah yang sangat penting, dalam safar pun disyariatkan untuk sholat berjamaah. Ya, dalam safar pun disyariatkan. Nabi tidak mengatakan nanti kalian sholat sendiri-sendiri, ya. Nah. Dan bahkan Nabi mengatakan nanti jadi imam siapa? Kalau ada imam berarti ada makmum. Berarti kalau ada imam dan makmum, sholatnya apa? Sendiri. Sholatnya berjamaah. Ya, sholatnya berjamaah. Jadi bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, nah inilah minimal nilai jamaah dari jumlahnya, yaitu dua orang atau lebih. Semakin banyak jamaah dalam satu sholat itu semakin banyak pahala. Ya. Semakin banyak di satu sholat itu dalam masjid itu jamaahnya, semakin banyak pahala. Ya. Semakin besar keutamaannya. Makanya terkadang ketika ada dua masjid di dekat dengan rumah kita, ya, ini salah satu kriteria untuk memilih mana yang harus kita utamakan. Pilih di antara faktornya, di antara kriterianya, pilih yang jamaahnya banyak. Atau yang lainnya seperti pilih yang sholatnya lebih mendekati sunnah. Kalau jarak masjid itu sama, atau juga di daerah yang sama, dan kita tidak akan dipandang sinisnya ketika kita mendahulukan yang ini atau yang itu, karena memang sama-sama dekat tersebut. Ya. Walaupun mungkin yang satu masjidnya besar, yang satu masjidnya kecil, tapi adalah warga di situ. Beda RT satu masjid. Ya. Saya tahu di dekat saya itu hanya perbedaan RT saja tiga masjid. Ya. Tiga masjid. Maka sah saja kita mendahulukan yang ini untuk mencari keutamaan berjamaahnya. Wallahu ta'ala alam. Dan itu mungkin yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Ada tiga bab. Mudah-mudahan memberikan manfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima dari kita amalan yang kita kerjakan dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan saya buka kesempatan tanya jawab. Ustaz, dalam bersafar umrah atau haji, bolehkah kita salat rawatib di Masjid Nabawi atau Masjid Haram? Ya. Saya dengar para ulama menganjurkannya. Menganjurkan untuk memperbanyak salat termasuk rawatib di dua masjid tersebut karena faktor pahalanya yang besar. Karena yang 1000 di Madinah itu, yang 100.000 di Masjid Haram Mekah, itu bukan untuk sholat fardu saja, tetapi sholat sunat pun demikian. Ya. Jadi mereka menganjurkan, membolehkan untuk melakukan sholat rawatib. Tapi saya memberikan sedikit catatan, ya, bila mana kita di ketika mukim benar-benar menjaga salat rawatib tersebut dan hampir-hampir tidak pernah kita tinggalkan, menjaga 12 rakaat setiap hari. Lalu ketika safar haji dan umrah kita tidak mengerjakannya karena kita tahu tuntunan Nabi seperti itu, maka lebih utama. Bukan karena tidak mau, tapi karena kita mendahulukan atau mengedepankan sisi nilai sunnahnya. Nah, nilai sunnahnya. Lalu bagaimana kita memperbanyak salat sunat di sana, Ustaz? Kan banyak salat sunat selain dari rawatib. Salat duha kan salat sunat. Ya, salat tahajud salat sunat. Bisa jadi lebih dari 12 rakaat kita bisa salat. Apalagi kalau orang haji umrah itu semangat beribadahnya luar biasa. Ini yang terlihat oleh kita. Bahkan kita dari mahasiswa itu melihat, "Oh, ini luar biasa jemaah hajinya. Mengalahkan para mahasiswa yang masih muda-muda." Ya. Malam hari jam 3 sudah ke masjid. Jadi bisa dia mendapatkan keutamaan salat sunat lebih dari 12 rakaat sehari semalam. Tidak mungkin, tidak tertutup dia kemungkinan untuk melaksanakan salat sunat lebih dari rawatib yang dia tinggalkan. Rawatib yang ditinggalkan, kalau dia merutinkan 12 rakaat, ketika safar yang ia tinggalkan berapa cuma? Ini pertanyaan ada hadiahnya ini. Kalau dia rutin menjaga 12 rakaat sehari semalam, ketika safar berapa yang ia tinggalkan cuma? Nah, jawabannya benar. Karena banyak yang jawab dan dapat hadiah. Kalau satu tadi ya, 10 yang dia tinggalkan. Ya. 2 rakaat subuh kan dia ditinggalkan. Nah, 10 cuma yang rugi dia. Dan dia bisa mengganti dengan sholat yang lebih dari itu. 20 kali sholat, 20 rakaat dia bisa ganti. Ya. 20 rakaat. Bisa dia ganti di rumah Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud, salat duha, tahiyatul masjid, salat sunat tawaf kalau di Mekah. Lebih dari 10 rakaat dia bisa menggantinya. Maka kalau memang dia sudah membiasakan di ketika dia mukim dan benar-benar melazimi, kemudian ketika dia safar haji dan umrah dia tinggalkan karena itu tuntunan Nabi, dia ini yang terbaik. Ya. Ini yang terbaik. Dan ketika tertinggalan, ketika dia tidak melakukan 10 rakaat yang biasa itu, dia bisa tutupi dengan, bahkan bukan tutupi, dia bisa lebih dari itu melakukannya. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin catatan yang kita pahami, walaupun para ulama membolehkan untuk melakukan salat rawatib. Apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah salat maghrib dan isya bisa dilaksanakan berjamaah di tanah lapang? Kenapa? Masjidnya sudah tidak dibenarkan lagi, dikunci. Ya. Kalau masjidnya dikunci dan tidak dibenarkan, ini bukan negeri kaum muslimin lagi. Negeri kaum muslimin salatnya, ya, masjidnya terbuka untuk siapapun juga. Atau masjidnya sedang renovasi. Kalau safar, Nabi SAW salatnya ya, di lapangan. Ya. Itu kalau kita tidak dekat masjid. Alhamdulillah safar kita sekarang ini dari satu masjid ke masjid lain bisa. Ya. Dari masjid lain mungkin saja ada rasa ingin untuk menerapkan bagaimana Nabi salat di lapangan terbuka. Tidak ada masalah. Tapi kan orang melihat ini masjid, kemudian dia ada lapangan depan masjid, salat kita di lapangan. Ini terlaluan namanya. Jadi ini memberikan tanda mafsadah yang besar. Ada kelompok yang tidak mau salat di masjid kaum muslimin kecuali masjid dia. Bahkan kalau orang sholat di masjidnya, dia bersih, dia cuci habis-habisan masjid tersebut. Nah, ini kelompok sesat. Ya. Masjid itu untuk semua kaum muslim untuk sholat. Nah, jadi bisa memberikan kesan itu kalau kita sholat di lapangan. Maka maslahatnya sholatlah di masjid. Sholatlah di masjid. Wallahualam. Ini katanya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 492, Tirmidzi nomor 137, Rasulullah SAW bersabda, tanah semuanya adalah masjid kecuali kuburan dan WC. Ya, masjid itu bukan tanah. Ya, bangunan masjid itu bukan di tanah. Di tanah. Kalau di awang-awang mungkin kita ya sholat di lapangan. Ini enggak, masjid itu di tanah juga. Termasuklah di situ. Ya, termasuklah masjid itu termasuk belahan bumi yang menjadi berfungsi untuk tempat sholat. Dan dia punya hukum sendiri. Yang tadi, siapa yang datang ke masjid, langkahnya tertulis. Kalau tadi enggak ada lapangan. Siapa yang datang ke lapangan ada? Tidak ada. Kalau sudah sampai di masjid menunggu sholat, malaikat mendoakan. Yang akan datang nanti ada bab yang terkadang ini. Akan datang bab selama dia dalam masjid menunggu waktu sholat, dia akan didoakan oleh mereka, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Di lapangan tidak ada. Ya. Dan sholat di lapangan itu untuk sholat-sholat sunat, sholat meminta hujan, sholat dua hari raya. Ya. Wallahu ta'ala. Bolehkah kita mengharapkan ridha Allah daripada pahala? Ini tidak bertentangan. Ya. Ketika kita pahami ridha itu tidaklah pahala. Allah Subhanahu wa taala ya, ketika memberi pahala tentu diridainya. Allah tidak akan memberikan pahala kepada yang tidak diridai. Ya, enggak mungkin terpisah antara dua ini. Makanya orang yang pemahamannya menyimpang ketika dia mengatakan kalau kalian beramal cari pahala riya. Ya. Ini tidak benar. Yang menyuruh kita beramal cari pahala itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi mengatakan tadi apa? Ala tahtasibuna ya Bani Salima, ala tahtasibuna atharakum? Kan disuruh cari pahala. Ya, disuruh cari pahala. Nah, ini menunjukkan bahwa kelirunya orang yang mengatakan berbeda antara ridha dengan pahala. Tidak. Konsekuensi ridha itu memberikan pahala dan tidak bertentangan antara pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang menyuruh kita untuk mencari pahala dalam beribadah itu Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala. Apakah perbuatan baik yang kita lakukan tanpa kita sadari, baik niat ataupun berharap pahala dalam hati, tetap Allah berikan pahala? Kalau kita tidak mengharapkan pahala, untuk apa Allah berikan pahala? Nah, kan berharap pahala. Ya. Kalau kita sholat dan kita tidak mengharapkan pahala, kita hanya melaksanakan tugas, selesai tugas, tidak ada apa-apa. Itu yang nilainya nol tadi. Kewajiban sudah, tetapi kita dapat pahala. Nah, ini yang perlu kita upayakan terus dari amal ibadah kita, kita mengharapkan pahala. Karena itu yang diinginkan. Apapun ibadahnya. Apalagi ibadah-ibadah seperti yang kita lakukan sekarang. Kalau kita tidak dapat pahala, ya mohon maaf, kita tidak dapat apa-apa. Kalau bukan cari pahala, untuk apa kita kumpul, susah-susah berkumpul? Ya. Untuk mengharapkan pahala, karena memang dijanjikan oleh Allah, oleh Nabi SAW keutamaannya. Diliputi oleh malaikat, diturunkan rahmat, dibangga-banggakan oleh Allah kepada para malaikat. Ini keutamaan. Ya. Itu yang kita cari. Ini pertanyaan, saya jawab atau tidak ya. Ustaz, ada... apa. Ada caleg yang memberikan ambulan kepada RW kami dan kami disuruh memilih dia. Apa sebaiknya kami lakukan? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Ya. Tanyakan kepada yang lebih mengetahui dan itulah pelajaran kita pagi hari ini. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tidak sempat.